Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI As-Sha'im wa Sha'imat, hadakumullah di mana saja Anda berada. Melalui siaran RRI ini, melalui kajian-kajian keislaman, moga harapan kita bermanfaat bagi hal yang layak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu bukti kesyukuran yang tiada terhenti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat seiring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita kelak mendapatkan syafaat di kemudian harinya. Para pendengar RRI yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat ke-16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Yang artinya, iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, kata al-ighwa di sini berarti kata yang sesat, yaitu termasuk adalah perbuatan maksiat. Dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan bentuk kata yang lain, ghayyan, yaitu apa? Fasawfa yalqauna ghayyan, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Itulah maknanya al-ighwa. Oleh sebabnya firman Allah dengan bentuk fabima aghwaytani, dengan sebab engkau telah menghukum saya tersesat, karena hukumanmu terhadapku ya Allah, saya akan lakukan ini dan itu. Iblis menisbahkan sebab kesesatan pada Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan menyesatkan atau menunjukkan? Di sini memberikan satu bukti sama kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memberikan selalu hidayah kepada kita semua, sementara setan selalu menunjukkan kepada kita adalah perbuatan yang penuh kesesatan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliyahum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah penolong kamu yang mengeluarkan kamu dari alam kezaliman menuju alam yang penuh cahaya. Walladzina kafaru awliyahum at-taghut, sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, penolong mereka adalah taghut, setan, yaitu iblis, yang selalu menodai mereka dari perbuatan dan mengajak mereka dari perbuatan yang benar menuju kepada jalan yang salah. Jadi benar sekali, dalam ayat ini tugas setan adalah selalu menggoda kita, selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak benar, selalu membujuk kita untuk mengikuti bujukan rayuan setannya untuk mendapatkan apa? Nikmat itu membawa kepada bencana, bukan nikmat membawa kepada kenikmatan abadi. Kalau kita kaitkan dalam ajaran Islam, amalan ibadah yang kita lakukan ini ganjarannya bukan hanya di dalam kehidupan dunia saja, akan tetapi suatu perbuatan yang kita lakukan ini dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu nilai positif, yaitu dengan bentuk apa? Ganjaran surga di akhirat kelaknya. Pada kesempatan ini saya didampingin abang da kami Ustaz Ardiansah untuk memaparkan secara jelas dari ayat yang kita kaji ini. Kami silahkan Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz. Kita masih berbicara ini tentang setan dan iblis, iya, bagaimana dia terus mencoba dalam istilah Ustaz Safiar berkelah, mencari-cari cara untuk menyelamatkan diri daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak memungkiri bahwa Allah itu azabnya sangat pedih. Bahkan setan juga tidak memungkiri bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Tapi di sini setan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Nah, kalau kita lihat redaksi yang dipergunakan oleh iblis yang kemudian diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an, iblis mengatakan qala fabima aghwaitani. Kata-kata aghwaita, aghwaitani tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Safiar bahwa di sini ada semacam tuduhan yang dilakukan oleh iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan yang menyesatkan iblis itu adalah Allah. Padahal sama sekali tidak. Ya, karena setan itu sendirilah atau iblis itu sendirilah yang menyesatkan dirinya dengan tidak mau sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam. Jadi memang adalah salah satu sifat daripada setan suka menuduh, ya, orang lain sebagai sebab daripada kejatuhan atau kekalahan dia. Nah, begitu juga kadang-kadang dalam kehidupan ini Ustaz Safiar, kita melihat ada orang-orang yang suka menuduh orang lain, cepat menyalahkan orang lain sebagai salah satu sebab daripada kekalahan dia atau salah satu sebab daripada kegagalan dia dalam sesuatu hal lah, katakan begitu. Ini adalah sifat-sifat syaitaniyah. Dia tidak mau mengintrospeksi diri. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan introspeksi diri, ya, kan benar begitu, Ustaz? Sekali, Ustaz. Bulan muhasabah. Ya. Bagaimana kita mampu merenung ke dalam diri kita? Alhamdulillah usia telah diberikan 30 atau 40 atau 50 tahun atau berapalah yang telah diberikan Allah kepada diri kita. Ya, mari kita renungkan sebenarnya sejauh mana sudah kita beramal ibadah, kan begitu, ya, betul, betul sekali. Bagaimana kita sudah mampu menabung pundi-pundi amal ibadah kita dalam kehidupan ini sebagai bekal untuk perjalanan yang jauh lebih lama lagi, ya, yaitu alam barzah dan begitu juga alam akhirah. Maka daripada itu, jangan kita menyalahkan orang lain atas kedosa yang pernah kita lakukan atau menuduh orang lain, ya, atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi pertama sekali marilah kita muhasabah diri kita. Umar ibn al-Khattab senantiasa mengingatkan keluarganya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum Allah menghitungmu. Jadi kita semakin tinggi jabatan kita, maka semakin besar pula lah tanggung jawab atau perhitungan yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Ya. Nah, jangan kita seperti setan yang menyalahkan Allah, menghujat Allah. Bahkan sekarang ini seperti yang pernah kita kaji dalam beberapa hari yang lalu, ada orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu, kemudian dia menuduh Allah tidak adil pada dirinya. Menuduh Allah tidak berlaku yang baik terhadap dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwa apa yang kamu lakukan itulah yang akan kamu dapatkan. Mungkin itu tambahan sementara, Ustaz. Benar sekali yang Ustaz Ardiansa sampaikan di sini. Jadi betulnya banyak sekali celah-celah setan yang selalu menghantui kehidupan kita sehingga kita dapat terjerumus bujukannya. Nah, kan begitu. Dengan amalan yang baik juga kita bisa terjerumus, Ustaz. Sebagaimana satu kisah yang masyhur di zaman Abu Hanifah, ada seorang datang bertanya kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, saya kehilangan sesuatu, bagaimana solusinya? Lantas Abu Hanifah menyatakan, sholatlah kamu malam. Ketika malam hari, orang tadi bertanya, seorang pemuda tadi bertanya kepada Abu Hanifah, lantas Abu Hanifah dia memberitahukan kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, saya sudah mendapati barang saya yang hilang itu. Lantas Abu Hanifah memberikan satu jawaban, sesungguhnya setan yang telah mengkabarimu untuk menghalang-halangimu untuk melakukan sholat malam, kan begitu, ya. Yang baik juga selalu ini, kira setan ini banyak sekali, betul, ya. Sampai ketika kita mengamalkan sesuatu ibadah pun setan tidak mau tinggal diam. Enggak mau dia, kan begitulah. Begitu juga kalau dalam kehidupan kita, kita tarik ini Ustaz ya. Ada orang yang alim setiap hari ke masjid dikatakan orang yang alim, so alim kan begitu. Ada saja kalau kita ini. Kemudian orang yang jarang-jarang puasa, sekarang ini puasa pun, itu so yang alim. Jadi saya melalui studi kita RRI ini, pencerahan kita yang kita berikan adalah marilah kita berpegang teguh, benar-benar konsekuen dengan amalan ibadah. Moga itu apa? Berguna bagi diri kita. Amalan ibadah itu tidak akan jauh balikannya, yaitu pahalanya untuk kita gitu. Keuntungannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kan gitu. Mungkin dari sisi yang lain bisa Iya, kalau saya ingin tambahkan Ustaz, bahwa ini adalah sumpah setan ya. Sumpah setan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan semaksimal mungkin dengan seluruh keahlian dan kemampuannya akan menjerumuskan manusia itu. Iya. Bahkan kalau kita melihat ada sebuah kisah Basisah, ya, di mana Basisah ini orang yang abid, orang yang rajin beribadah, tapi bukan orang yang alim, bukan orang yang mengetahui tentang hukum. Sehingga dia mudah dikalahkan oleh setan. Tergiur. Ya, tergiur. Ketika dia digoda dengan dosa-dosa yang, ya, katakan relatif sangat besar, seperti berzina, membunuh, dia tidak mau melakukan itu, menyekutukan Allah. Dia tidak mau melakukan itu. Tetapi ketika Basisah digoda oleh setan dengan minuman keras, setan mengatakan, atau iblis ketika itu mengatakan kepada Basisah, wahai Basisah, minumlah sedikit. Sedikit itu tidak akan mempengaruhi akalmu. Kalau banyak baru mempengaruhi. Begitulah cara setan masuk ke dalam logika manusia itu. Ya, tidak langsung kepada dosa yang besar dia akan lakukan. Ya, tetapi dari dosa-dosa yang kecil. Maka apa yang dilakukan Basisah? Maka dia minumlah khamar itu sedikit. Nah, tentu orang yang tidak pernah mabuk, walaupun dia sedikit saja minum yang memabukkan, maka dia akan langsung teler, langsung pening dia. Dan ketika itu Basisah langsung spontan, ketika itu juga langsung dia mabuk dan hilanglah akalnya. Maka ketika hilang akalnya, dia lakukan perzinahan, kemudian dia lakukan membunuh, dan dia lakukan dosa yang lebih besar daripada itu, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itulah, kita sebagai hamba Allah di dalam bulan Ramadan ini, jangan kita menyepelekan dosa-dosa yang sekecil apapun. Ya, melihat aib, melihat sinetron yang mempertontonkan aurat, ini adalah sesuatu hal yang juga bisa membangkitkan birahi. Betul. Dan itu merusak nilai daripada puasa kita. Begitu juga, mari kita mendengarkan yang baik-baik. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini banyak ceramah. Ada kuliah subuh, nanti menjelang berbuka ada ceramah yang ditayangkan di televisi, yang disiarkan lewat radio-radio, khususnya dari Radio Republik Indonesia ini juga ada secara khusus, dan pengajian-pengajian, mari kita hadiri. Karena ini adalah majlis ilm, majlisul barakat, majlis-majlis di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan di dalamnya. Gitu. Jadi orang yang mau melakukan berjalan yang baik, maka dia akan menemukan kebaikan itu. Tidak akan lari. Allah tidak akan menyia-nyiakan gitu ya. Yang penting dengan keyakinan kita, penuh yakin mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu sindiran kepada kita. Faman syaa'a falyu'min, kata Allah. Wa man syaa'a falyakfur. Kalau enggak bisa lagi kalian manusia, mau beriman silakan beriman. Mau kufur silakan berkufur. Iya, silakan kufur. Jadi sudah memang tabiat setan itu selalu apa? Merasuki jiwa-jiwa kita. Enggak bisa dengan jalan ini, jalan satu. Jalan satu lagi dengan jalan yang lainnya. Kan gitu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa ibadika minhumul mukhlisin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, dalam artian kecuali hamba-hambamu ya Allah yang mukhlis di antara mereka, yang benar-benar mau untuk mengabdi dan berjalan pada koridor Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita simpulkan para pendengar RRI rahimakumullah, para shaim wa shaimat rahimakumullah, bahwasannya jalan yang lurus adalah orang yang selalu berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti jalan-jalan yang tidak jelas. Maka dengan Ramadan ini kita memperbaharui niat i'tikad kita selalu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dipaparkan bermanfaat bagi kami pribadi, para pendengar yang mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustaz Ardiansyah mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, alhamdulillah.